Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan syukur dan puji kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya. Di antaranya dikala kita diberikan kemudahan, diberikan pertolongan untuk senantiasa bisa menambah amal ibadah, menjalankan kewajiban kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala berupa menunaikan fardu ain secara berjamaah, salat lima waktu secara berjamaah, dan juga ketika kita diberikan kemudahan untuk kita menambah amal soleh berupa afdalil a'mal ba'dal faridah, seutama-utama amalan setelah sholat-sholat fardu, yaitu amalan berupa talabul ilm, menuntut ilmu. Sebagaimana yang demikian dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dan imam yang lainnya, afdalul a'mal ba'dal faridah talabul ilm, menuntut ilmu adalah seutama-utama amalan setelah sholat-sholat fardu. Yang dengan itu sampailah kepada kita bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala serta Rasulnya alaih salatu wassalam, yang dengan sebab talabul ilm maka kita mendapatkan al-furqan, diberikannya ilmu untuk membedakan bainal haq wal batil, antara kebenaran dan kebatilan, bainal huda wad dolal, antara petunjuk dan antara kesesatan. Yang dengannya kita mengetahui mana jalan lurus yang mesti untuk kita menapakinya, yang akan mengantarkan pada ridho Allah subhanahu wa ta'ala, dan mana jalan yang menyimpang yang harus kita jauhi, harus kita hindari, karena itu jalan menuju kepada kebinasaan. Yang demikian itu semua la yahsuru illa bil ilm, tidak akan bisa dicapai, bisa dimengerti kecuali dengan sebab ilmu. Sehingga nilainya ilmu menjadi kunci kebaikan seseorang. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Siapa yang Allah Ta'ala kehendaki baginya kebaikan. Lihat, kebaikan seseorang ketika Allah Ta'ala menghendaki ada pada seorang, yufaqihu fid-din, maka Allah Ta'ala akan fahamkan dia dalam perkara agama ini. Tidak ada perkara yang mengangkat derajat seseorang setelah iman kecuali ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan padanya ilmu. Maka semisal ayat maupun hadis yang kita sampaikan baru saja, cukuplah itu menjadi penyemangat dan pendorong yang besar bagi kita untuk kita bersemangat terhadap ilmu, menghilangkan kemalasan dan penghalang-penghalang yang menjadi sebab dijauhkannya kita dari ilmu. Adapun manusia memiliki kesibukan, maka itu satu hal yang tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dihindari. Namun janganlah kesibukan-kesibukan itu kemudian menghalang-halangi kesibukan yang paling utama. Kesibukan yang paling penting diantaranya adalah menyibukkan diri untuk talabul ilm, yang mana diantara manusia lupa. Dan dalam hal ini sebagaimana yang kita katakan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, merupakan pengangguran yang paling berbahaya. Ketika manusia punya kesibukan-kesibukan, namun di antara kesibukan itu tidak ada kesibukan untuk menuntut ilmu, itu adalah hakikatnya pengangguran yang paling berbahaya. Karena dia di antara kesibukannya tidak ada usaha, tidak ada kesibukan kepada ilmu. Sekalipun dia dalam seharinya harus kerja 8 jam, 10 jam, memeras keringat, membanting tulang, tapi hakikatnya dia adalah pengangguran yang paling berbahaya. Karena tidak ada jam, waktu untuk dia punya usaha menggapai ilmu, mengetahui ilmu. Dan itu adalah sumber kehancuran hidup, sumber kerusakannya hidup, sumber celakanya hidup. Walhamdulillah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Untuk itu kita ingatkan nikmat yang paling besar ini, agar kita senantiasa mensyukurinya. Dan sangat-sangat kita khawatirkan, sangat-sangatlah kita takut kalau nikmat thalabul ilm itu dicabut dari diri-diri kita. Di antaranya, sebabnya tidak bisa menata antara kesibukan-kesibukan. Tidak bisa memanage di antara kesibukan-kesibukan. Bahkan dikala sebenarnya longgar, tidak ada kesibukan, tapi karena thalabul ilm itu sudah tidak ada lagi planning pada dia, tidak ada lagi usaha untuk dia thalabul ilm, maka dikala longgar sekalipun, tidaklah dia gunakan waktunya untuk ilmu. Ini yang kita takutkan dan kita khawatirkan menimpa kita, yang itu sudah menimpa tidak sedikit manusia. Karena ini adalah jalan yang menjadi kunci, menjadi pokok. Maka syaitan, musuhnya manusia, akan berusaha menggagalkan, melalaikan, menipu manusia agar terlalaikan dan tertipu dari thalabul ilm. Nas'allahu salama wal afiyah wa nas'allahu istiqamah was-sabat. Ikhwan fi din azni Allah wa iyyakum, melanjutkan kajian kita dari kitab Ar-Risalah At-Tabukiyah atau Zadul Muhajir ila Rabbih, karya Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan yang sebelumnya telah diuraikan oleh beliau, seorang yang berhijrah, mengadakan perjalanan safar hijrah menuju Allah Subhanahu wa taala, mesti dia membawa bekal. Dan ternyata bekalnya tidak lain adalah ilmu. Yang kedua, dia mengerti jalan yang dia lalui. Jalannya adalah setelah dia memiliki bekal ilmu, dia tempuh jalannya dengan mencurahkan segala kemampuan, segala kekuatan untuk tegar kokoh, siap terus melangkah di jalan Allah Subhanahu wa taala. 6. Yang itu harus ada padanya sifat sabar, sabar. Dan dalam perjalanannya adalah dia mesti memiliki markabnya, kendaraan yang dia gunakan menjalani perjalanan safarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Markabnya adalah ketika dia punya ilmu, sudah dia siapkan bekal, dia curahkan kesungguhannya, dia langkah dengan semangat dan sabar. Jangan lupa, kendaraan yang harus dia naiki terus adalah jujurnya dan benarnya dia kembali kepada Allah, berserah diri kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, tawakal kepada Allah. Karena sebesar apapun usaha upaya dan sesiap apapun bekal yang dia bawa, kalau Allah Ta'ala tidak memberikan pertolongan, kalau Allah tidak memberikan kemudahan, kalau Allah tidak memberikan hidayah dan taufik, maka dia tidak akan mampu dan tidak bisa, sekalipun hanya selangkah dua langkah. Itu semua adalah bi'aunillah wa bihidayati wa taufiki, dengan pertolongan Allah, dengan hidayah dan taufiknya dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Doa yang diantara contoh bagi kita adalah doa Ashabul Kahfi. Nah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Ya Allah, berikanlah kepada kami dari sisimu rahmat, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Wa hayyi' lana min amrina rasada, dan jadikanlah, bimbinglah urusan-urusan kami itu dengan kemudahan, dengan penuh bimbingan, petunjuk, arahan. Nah, yan ihwan fil azani Allah wa iyyakum. Jalan yang telah ditempuh para pendahulu-pendahulu kita, dari anbiya wal mursalin, dari suhada was salihin, tidak ada kecuali mereka karena benarnya bersandar kepada Allah, berserah kepada diri kepada Allah, mendapatkan pertolongan dari Allah, mendapatkan taufik dari Allah. Naam. Ini selanjutnya kata beliau, dan ini adalah bagian yang termasuk terpenting. Kata beliau, ikhwan fidanzani Allah wa iyakum, wa ra'su malil amri wa umuduhu fidzalika innama huwa dawamut tafakkur wa tadabbur ayatil Qur'an. Dabihu. Tadi kan kata beliau, pokok dan modal. Naam. Pokok modal serta landasan dari itu semua tidak lain adalah pokok perkaranya, inti permasalahannya, sandarannya adalah dawamu tafakkur wa tadabburul Quran. Terus menerus merenungkan dan mentadabburi Al-Quran. Usaha merenungkan, memahami Al-Quran. Itu pokoknya. Kuncinya ikhwan fillah jazani Allah wa iyyakum. Kenapa? Perhatikan. Tentang berbicara bekal orang yang safar berhijrah menuju Allah. Bekalnya ilmu. Ilmu sumbernya adalah Al-Qur'anul Karim. Dalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Al-Qur'an petunjuk. 6. Berbicara tentang jalannya yang harus dia tempuh. Ikhwan fillah jazani Allah wa iyyakum. Mencurahkan segenap usaha dan upayanya, semangatnya itu tidak lain menapaki bimbingan Al-Qur'anul Karim. Dan sabarnya juga harus sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh Al-Qur'anul Karim. Benarnya dia tawakal bersandar kepada Allah, memohon pertolongan Allah dengan bimbingan Al-Qur'anul Karim. Jadi inti pokoknya adalah terus berusaha merenungkan, memikirkan, memahami ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Nah, kata beliau, bihaisu yastawla alal fikri wa yasghal qalba, fa idza sarat ma'anil Qur'an makanal khawatiri min qalbi wa yal ghalibatu alaih bihaisu yasiru ilaiha mafza'uhu wa malja'uhu tamakkana hina idil iman min qalbih. Lihat, yang buahnya nanti ikhwan fillah jazani Allah wa iyyakum, kokohnya keimanan dalam kalbu. Seseorang senantiasa tafakkur wa tadabbur bil Qur'an. Naam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghukum Adam alaihissalam turun ke bumi, juga iblis turun ke bumi, Allah Ta'ala sudah berikan resep menjalani kehidupan di bumi, di dunia, resep keberhasilan. Akan kembali ke jannahnya Allah, rumah aslinya. Di surga, Allah Ta'ala sudah berikan resep. Fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba hudaya fala yadillu wala yasqa. Adapun kalau datang kepada kalian petunjukku, siapa saja yang mengikuti petunjukku fala yadillu wala yasqa, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Nah, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala resep ini kalau dipakai. Tapi upayanya iblis dan syaitan melalaikan manusia dari petunjuknya Allah, dari Al-Qur'anul Karim yang Allah Ta'ala telah menyatakan tadi di awal surah Al-Baqarah, hudal lil muttaqin. Al-Qur'an adalah petunjuk. Makanya satu rahasia yang disebutkan oleh Al-Imam Qayyim di kitab beliau Iwasatul Lahfan, kenapa kita membaca Al-Qur'an itu dituntunkan untuk berta'awud, meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Karena orang yang sudah dia memegang Al-Quran, hendak membaca, hendak ada usaha mentadaburi ayat, itu tidak luput dari godaan syaitan. Tidak luput dari godaan syaitan. Orang yang sudah hendak membaca ayat-ayat Al-Quran, merenungi ayat-ayat Al-Quran, diusahakan oleh syaitan salah bacaannya, atau sekedar bacaannya sekedar sampai di tenggorokan saja, di lidahnya saja, tidak sampai kepada hatinya. Muncullah orang-orang yang demikian itu sebagaimana orang-orang Khawarij. Bacaan Al-Qur'annya bagus, yaqra'un Al-Qur'an. Mereka membaca Al-Qur'an, tapi apa? La yujawizu hanazirahum. Bacaan Al-Qur'annya tidak melampaui tenggorokan mereka, tidak sampai kepada hati mereka. Padahal Al-Qur'anul Karim dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan bisa diambil pelajaran, dipetik petunjuk dan bimbingannya, diketahui hukum-hukum dan rahasia keajaiban-keajaiban Al-Qur'anul Karim. Itu Allah taala nyatakan dalam surah Qaf, inna fidzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid. Naam. Sesungguhnya yang demikian, ayat-ayat Al-Qur'an yang ada pembelajaran baik sisi akidah, baik sisi hukum-hukum fikih, baik tentang pelajaran-pelajaran dari umat-umat terdahulu ataupun kejadian-kejadian, dan segala hal pembelajaran yang ada dalam Al-Qur'an menjadi petunjuk bagi manusia, itu semua ladzikra bisa diambil pelajaran, liman kana lahu qalbun, bagi orang yang memiliki hati. Naam, hatinya siap untuk memahami Al-Qur'an. Yang punya hati. Kalau membaca sekedar bacaan tidak sampai merasuk ke dalam hatinya, bagaimana bisa Al-Qur'an menambah kekuatan iman dia? Naam. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Sementara iman itulah ma waqarra fil qalb, apa yang menghujam kuat dalam kalbunya. Ke kalbu aja enggak masuk. Naam. Atau kata Allah taala, firman Allah taala, liman kana lahu qalbun au alqasam'a wa huwa shahid. Kalau dia tidak baca langsung kemudian langsung paham, minimalnya menjadi orang yang dia al-qasam'a, mendengarkan dengan pendengarannya. Dia curahkan pendengarannya. Karena kalau dia membaca ayat, membaca langsung Al-Qur'an, membaca tafsirnya, enggak mudeng, enggak ngerti. Nah, belajar bahasa Arabnya belum sampai, belajar tafsirnya belum mampu sendiri. Ya sudah. Jurus kedua al-qasam'a. Nah, curahkan pendengaran. Dengarkan ayat yang disampaikan di kajian-kajian. Yang disebutkan tafsir-tafsirnya, dengarkan al-qasam'a. Curahkan pendengaran. Wa huwa syahid, dalam keadaan hadir dia itu, hatinya hadir. Jangan pendengaran doang. Naam. Masuk telinga kanan, keluar. Nah, telinga kanan lagi. Nah, ada sumbatannya, nggak bisa masuk ke dalam kalbunya. Ada orang-orang yang demikian. Yang mestinya ketika Al-Quran dibacakan, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuna zadatuhum imana. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, zadatuhum imana, bertambah itu keimanan. Kok dibacakan ayat, dijelaskan ayat, enggak bertambah imannya? Kemana pendengarannya? Kemana hatinya? Ini sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala cara untuk tadabbur Al-Qur'an, supaya Al-Qur'an itu bisa dipetik pelajaran-pelajaran, faedah-faedahnya. Naam, ikhwan fi din azani Allah wa iyyakum. Al-Qur'an akan menjadi fungsinya itu ada, berfungsi bagi manusia sebagai huda, petunjuk, itu tentu setelah dia tafakkur wa tadabbur, memikirkan, merenungkan, dan memahami Al-Quran. Kalau enggak faham, mana bisa kemudian mengambil pelajaran, mengambil faedah, mengambil petunjuk dari Al-Quranul Karim. Makanya Allah Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, Kitabun angzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Dalam surah Saf, surah Sad ayat 29, Kitabun angzalnahu ilaika, ini kitab Al-Quran, angzalnahu ilaika, kami turunkan kepada engkau, mubarak, penuh berkah. Mubarak, penuh berkah. Kasirul khair wa nama'uhu. Nah, berkah itu banyaknya kebaikan dan berkembang terus kebaikan itu. Itu Al-Quran. Kapan? Apakah cukup memiliki mushaf kemudian dipajang di rak-rak dalam rumah? Nah, tidak. Al-Quran itu menjadi berkah. Ikhwan fillah jazakumullah, liyadabbaru ayatihi. Ketika Al-Quran itu ditadabburi ayat-ayatnya. Tujuannya Allah Ta'ala turunkan, mendatangkan berkah kapan? Liyadabbaru ayati, untuk ditadabburi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab. Dan agar orang-orang yang punya akal itu bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran. Itu Al-Quranul Karim. Naam. Sehingga Allah Ta'ala mempertanyakan kepada orang-orang yang tidak mau atau tidak berhasil dalam mentadabburi Al-Quran, memahami, mengambil faedah, manfaat, petunjuk dari Al-Quran. Allah Ta'ala nyatakan, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qalbin akfaluha. Afala yatadabbaruna Al-Quran, apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran? Au ala qalbin akfaluha, ataukah di hati mereka itu ada penguncinya, penutupnya? Nah, karena memang Al-Quran itu diambil pelajaran, diambil faedahnya sebagai petunjuk, itu kalau ketika kita mencurahkan hati kita. Ini ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Al-Imam Nuqayyim rahimahullah ta'ala di kitab Zadul Ma'ad, jilid 1 halaman 327, beliau menyatakan, Fadhahaba ibnu Mas'udin wa ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma wa ghairuhuma ila anna tartila wa tadabbura ma'akillatil Qur'an afdalu min sur'atil kira'ah ma'akasratiha. Dengan ya. Sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Abbas, dan selain dari keduanya berpendapat bahwasannya membaca Al-Quran secara tartil, pelan-pelan, nah, dan diiringi dengan tadabbur, sekalipun itu sedikit yang dibaca, itu lebih afdol, lebih baik dari bacanya cepat dan dapatnya banyak. Cepat itu menunjukkan tidak ada tadabburnya maksudnya. Nah, perhatikan. Ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum. Yang membaca sedikit namun dengan tadabbur itu lebih baik daripada bacanya banyak cepat tanpa tadabbur. Nah, wahtajja arbabu hadal qaul bi annal maksuda minal qiraah fahmuhu wa tadabburuhu wal fiqhu fihi wal amalu bihi. Kata beliau, para ulama yang berpendapat seperti ini, nah, berhujjah bahwasannya maksud dari membaca itu adalah fahmuhu wa tadabburuhu. Faham Al-Quran dan tadabbur Al-Quran. Wal fikhu fihi wal amalu bihi. Dan paham Al-Quran dan kemudian mengamalkannya. Itu tujuannya membaca Al-Quran. Tujuannya kemudian mengkaji Al-Quran. Tujuannya bahkan menghafal Al-Quran. Kata beliau, wa tilawatuhu wa hifdhuhu wasilatun ila ma'anihi. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu sarana kepada makna-makna Al-Quran. Itu. Jadi kalau sekedar baca, sekedar menghafal, tidak ada usaha memahami Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, itu baru wasilah. Tahapannya itu baru sarana. Belum sampai tujuan. Gitu loh. Nah. Membangun ikhwan fi dzan ya Allah yang dikenal dengan Baitu Hifdil Quran. Baitul Khufat bahkan. Rumah hafalan Al-Qur'an, rumah para penghafal Al-Qur'an. Cuman menghafal doang. Nah, ujung-ujungnya dunia niatnya banyak. Supaya dikenal dengan qori, bisa tampil di berbagai perlombaan, namanya dikenal. Naam. Ikhwan fi dinillah. Jadi melalui qiraah-qiraahnya pansos juga ini. Panjat sosial juga ini. Namanya supaya dikenal. Kenapa? Buktinya ikhwan fillah jazakumullah iyakum, amaliyahnya itu bertentangan dengan apa yang mereka hafal. Ini banyak terjadi. Amaliyahnya bertentangan dengan apa yang mereka hafal dari ayat-ayat Al-Qur'an. Naam. Masyaallah salamah wal afiyah. Tidak pada sampai pada tingkat mengkaji tafsir Al-Qur'an, memahami dan mentadaburinya kan, dan kemudian mengamalkannya. Ini banyak yang terjadi demikian. Sudah hanya sekedar sampai pada wasilah, sarana, sudah begitu salah lagi penggunaannya, niatnya, prakteknya. Nasallahu salamah wal afiyah. Al-Quran sebagai petunjuk hidup, bukan hiasan agar dapat piagam, nah, agar dapat piala, agar dapat gelar sebagai qori, sebagai hafid. Bukan itu tujuannya. Sebuah pesantren tahfidz Al-Qur'an dinilai berhasil kalau sudah muncul nama-nama santrinya, deretan para huffaz. Ikut perlombaan juara, ikut perlombaan menang. Sementara kajian terhadap tafsir Al-Qur'an, tafsir ayat-ayatnya enggak ada. Nah, ada kok. Perlu dipertanyakan juga itu adanya. Kenapa? Bukti amaliyah sehari-harinya justru menyelisih ayat-ayat Al-Quran. Itu menjadi bukti nyata. Perhatikan kata beliau Evan. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu wasilatun ila ma'anihi. Wasilah untuk paham maknanya. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana pendapat sebagian salaf, ucapan sebagian salaf, nuzilal Qur'anu liya'mala bihi. Al-Qur'an itu diturunkan untuk diamalkan. Naam. Fattakhidu tilawatahu amalan. Maka jadikanlah oleh kalian membacanya itu untuk bisa diamalkan. Itu targetnya. Walihada kana ahlul Qur'an humul alimuna bihi wal amiluna bima fihi. Ini yang penting. Perhatikan, ikhwan. Namanya ahlul Qur'an. Ahlul Qur'an adalah humul alimuna bihi. Orang-orang yang tahu tentang Al-Qur'an. Wal amiluna bima fihi, dan mengamalkan apa yang dikandungi dalam Al-Qur'an. Mengilmui isinya Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an, itulah ahlul Qur'an. Ya. Tapi santri-santri jadi sebagai nanti kalau selesai jadi hafid itu belum sampai targetnya. Nah, ada keutamaan sebagai hafid, ada. Membacanya saja per huruf sudah memiliki pahala besar, menghafalnya. Nah, itu sebagai sarana, alat, nah, wasilah untuk kemudian tahap yang lebih lagi, yaitu mengilmui isi kandungan Al-Quran dan kemudian mengamalkannya. Karena dengan sebab kamu menghafal Al-Quran, kemudian mengilmuinya, nanti ilmunya itu lebih kokoh dibandingkan orang yang tidak hafal Al-Quran. Ilmunya lebih kokoh insyaallah, lebih diberi kekokohan dan akan lebih dapat banyak barokahnya. Nah, karena Al-Quran mubarakun, penuh berkah. Tapi jangan berhenti sebagai hafid saja, korek saja. Nah, faham Al-Quran, nah, tadabbur Al-Quran, nah itu. Wa illam yahfaduhu an dhahri qalbin, sekalipun dia tidak menghafalnya, tapi dia ngerti isinya Al-Quran kemudian mengamalkannya, sekalipun tidak menghafal. Kalau menghafal lebih jauh bagus. Nah, sekian nas tentang keutamaan orang yang menghafal Al-Qur'an. Wa amman hafidahu walam yafhamhu wala ya'mal biha bima fihi falaysa min ahli wa in qama khurufu iqamata sahm. Perhatikan kata beliau. Ya. Adapun orang yang menghafal Al-Qur'an namun dia tidak faham isi Al-Qur'an, tidak mengamalkan kandungan Al-Quran, maka itu bukan ahlul Quran, sekalipun dia telah memberikan hak-hak hurufnya itu, sebagaimana dia tegakkan panah, anak panah. Tahu gak anak panah itu? Presesi. Nah, gak pengen luput sedikit pun. Pas sasaran. Kan begitu pasang anak panah itu. Sekalipun dia pas memberikan hak-hak hurufnya, dapat pahala membaca, iya. Tapi belum masuk ahlul Quran. Kalau kamu belum memahami isi kandungan Al-Quran dan kemudian mengamalkan isi kandungannya. Ifhamu jayidan. Dan salafus soleh, mereka mengambil Al-Quran, ikhwan fidzani Allah wa iyyakum, harfan khifdon wa amalan. Secara huruf, secara hafalan, dan secara amalan. Itu diambil oleh salafus soleh. Bukan sekedar huruf dihafal saja, tapi pengamalannya. Bahkan mereka tidak akan menambah dari 10 ayat hingga mereka ngerti isi kandungannya dan hingga mengamalkannya. Itu. Ikhwan fillah, jazakumullah khairan. Nah, yang paling parah, ikhwan fidzani Allah, membaca tidak, mengkaji tidak, mendengar juga tidak. Nah, terus jadi apa itu Al-Quran? Sibuknya dengan tulisan-tulisan manusia. Sibuknya dengan ayat-ayat syaitan. Nah, hanya orang yang demikian. Makanya kita nasihati diri kita ya ikhwan. Alhamdulillah, satu sisi kita bersyukur diberikan kemudahan sarana, ya, HP, canggih, ikhwan fillah jazakumullah, banyak tulisan-tulisan ilmiah. Kita bahkan masuk grup yang di situ sering tulisan-tulisan ilmiah. Walhamdulillah sampai kepada kita ilmu. Terlebih kalau di situ mengkaji tentang tafsir Al-Qur'an, faedah hadis, kalam ulama. Namun melalui HP ini juga ya ikhwan, betapa banyak tulisan-tulisan yang kalau kita ini berenang itu enggak safety, enggak jaga jalurnya, kita renangnya kemana-mana itu. Ya. Kan begitu. Sembarang tulisan dibaca. Sembarang berita dikonsumsi. Bangun tidur, buka HP. Baca berita. Babi, baca berita. Hari ini apa? Kejadian apa? Merasa ketinggalan zaman. Merasa kerdil ilmu kalau enggak ngikutin berita. Sementara Al-Quran tergeser. Membaca Al-Qurannya ya Allah. Ikhwan fillah jazakumullah Allah. Belum setengah halaman sudah merasa capek. Baru jalan sehari, tiga hari liburnya. Yang sepekan sekali surah Al-Kahfi. Enggak terjaga. Ini ujian kita di zaman kita ini. Ujian di zaman kita. Ikhwan fillah jazakumullah Allah. Di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat itu banyaknya kutab penulis-penulis. Tapi sedikitnya fikih, pemahaman terhadap ayat dan hadis, dan sedikitnya orang yang mengamalkannya. Nasihat bagi kita ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum. Jangan sampai kita menjadikan Al-Quran yaitu mahjuro, dihijrohi malahan, ditinggalkan. Ya, ditinggalkan. Kalau HP kemudian diisi mushaf Al-Qur'an, kemudian di situ alhamdulillah sudah ada tafsir Ibnu Katsir, As-Sa'di, Al-Qurtubi, dan sebagainya, alhamdulillah. Beri kemudahan. Dekatkan itu menjadi sarana kita kepada Al-Quranul Karim. Kita memahami Al-Quranul Karim. Karena ini pokok permasalahan untuk perjalanan hijrah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nas'Allah salamah wal afiyah. Semoga himmah kita, semangat kita, cita-cita kita itu enggak digeser. Karena kalau enggak kita sering-sering dinasehati, sering-sering diingati, bisa-bisa enggak terasa ternyata tergeser kita. Al-Quran ternyata kok geser-geser menjauh dari diri kita. Yang nempel HP-nya aja. Kemana-mana disaku, kemana-mana dibuka Al-Quran, malah kita singkir. Ini ikhwan fillah jazakumullah Allah iyyakum. Allah musta'an. Jabiro iki. Baru dua baris nih. Belum satu alinea. Wes, diterjemah aja dulu. Yang kita baca tadi kita terjemah dulu. Tayyib, terjemahnya selanjutnya kata beliau, pokok segala urusan, pokok perkaranya, enam, tonggaknya adalah tafakur dan tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Quran. Di mana ikhwan, Tayyib, mencurahkan secara keseluruhan pikiran dan menyibukkan hatinya pada Al-Quran. Sehingga apabila demikian, jadilah makna-makna Al-Quran itu makanal khawatir. Naam. Min kolbihi. Tinggal dia di bersitan-bersitan hatinya. Keinginan-keinginan terbimbing oleh Al-Quran. Karena ya tamakan sudah mantap. Al-Quran menancap dalam kolbunya. Wahyal ghalibatu alaih. Sehingga ayat-ayat Al-Quran itu mendominasi pada kolbunya. Bihaisu yasiru ilaiha mafza'uhu wa malja'u. Sehingga jadilah. Naam. Dia perjalanannya menuju ayat-ayat Al-Quran. Baik ketika dia lapang maupun sempit. Naam. Datang dan kembalinya kepada Al-Quran. Tamakkan akhina idin al-imanu min kolbi. Sehingga menjadi mantaplah keimanan pada kolbunya. Dan iman ini ikhwan adalah menjadi dorongan awal dan kemudian kendaraannya terus dia. Keimanan. Naam. Mabda'nya harus iman. Untuk kemudian dia punya semangat, kekokohan, dan jalan. Dia tidak akan menyimpang ke kanan dan kiri. Kalau keimanan. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah Ta'ala akan menunjuki hatinya. Terbimbing. Dan dulu sudah kita kaji. Perintah semisal puasa. Allah Ta'ala dahului dengan iman. Karena iman itu adalah mabda'nya. Awal setatnya harus dari dasar iman. Dengan sebab adanya ilmu, iman kokoh. Maka kuatlah dia dalam beramal. Nah, terjagalah dia dalam amal. Itu keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu. Panggilannya seringnya beri. Wahai orang-orang yang beriman. Taib. Beliau akan mengumpamakan perumpamaan yang sangat bagus. Namun waktunya sudah masuk isya. Kita insya Allah cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ikhwan fiddin jazakumullah wa iyyakum. Atas kekurangan dan kesalahan saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafidhakumullah.